Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwan, para peserta takhasus, juga para netizen di mana saja anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya setelah satu pekan kemarin libur sehabis imtihan, ikhtibar. Waktu ikhtibar kita libur, kemarin libur, sekarang kita masuk lagi. Ya, kita akan bahas soal ujian kemarin ya. Soal ujian kemarin adalah orang-orang mukmin sedang sholat duhur di masjid Abu Bakar ya. Ini kemarin begini. Al-mu'minuna yusalluna adh-dhuhr fi masjid Abi Bakrin. Al-mu'minuna yusalluna adh-dhuhra fi masjid Abi Bakrin. Ini ismiyah dengan fi'il mudhari. Ismiyah dengan fi'il madhi sallu. Kesannya sama. Al-mu'minuna sallu dhuhra. Sekarang fi'liyah ini ismiyah dua-duanya ya. Ini ismiyah. Sekarang fi'liyah. Yusalli al-mu'minuna al-dhuhra fi masjid Abu Bakarnya sama ya. Kalau fi'liyah dengan madinya sallal mu'minuna al-dhuhra, ini sama. Ini fi'liyah ya. Ya, ini ismiyah, ini fi'liyah. Al-mu'minuna yusalluna dhuhra fi masjid Abi Bakrin. Untuk fi'il mudhari', untuk fi'il madhi al-mu'minuna sallu dhuhra. Yang lain-lainnya sama. Untuk fi'liyah yusallil mu'minuna adh-dhuhra sanah sama. Shallal mu'minuna adh-dhuhra kesananya sama. Coba i'rab bareng-bareng al-mu'minuna dulu. Al-mu'minuna mubtada'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhommi li'annahu jam'ul mudzakkari salim wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Yusalluna, yusalluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun ya, belum kita ajarkan di annahu mil afan afsan, nanti kita ajarkan. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Al-dhuhra mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi fi harfu jar masjidi majrurun bil fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf. Abi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasri li annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Bakrin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir. Iya, ini ya. Sekarang dengan fi'il madhi, ininya sama. Mi'rab ininya semuanya sama ya. Yang beda ini, coba ya Rabb, sallu fi'lun madhin mabniun alal sallu ala dhommi dhamma sallu. Kenapa? Litisalihi biwawil jama'ati, karena bersambung dengan jama'. Sekali lagi, sallu fi'lun madhin mabniun ala dhommi litisalihi biwawil jama'ati. Gitu. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun. Terus fi mahali raf'i fa'ilun wal alifu lil itlaq. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khobarul mubtada. Ininya sama, ininya kesemuanya sama. Yang berbeda hanya ini. Jumlah ismiyah dulu, ada pertanyaan? Fi su'al an jumlatil ismiyah? Kalau tidak ada, sekarang jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali oleh fi'l. Yusalli al-dhuhru, yusalli al-mu'minun al-dhuhra fi masjid Abi Bakar. Nah, ini yusalli apa? Fi'lun mudhari. Terus marfu'un wa alamatu raf'ihi muqaddaratun 'alal harfil illah, ya, 'ala harfil illah. Ini ada huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit. Ada tiga huruf ilat, apa saja? Alif, waw dan ya. Jadi setiap kali ada huruf ilat yang masuk kepada fi'il, fi'il tersebut disebut dengan fi'il yang mu'tal. Mu'talnya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Mu'tal awal ya, atau mu'tal tengah, atau mu'tal akhir. Ini di akhir. Jadi yusalli fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi muqaddaratun ala harfil illah. Fi'il mudhari harus marfu, tanda rafanya dikira-kirakan pada huruf illat. Jadi tidak yusallu, tetap aja yusalli ya. Ulangi, yusalli fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi muqaddaratun ala harfil illah. Dah. Al-mu'minun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammah li'annahu jam'ul muzakkar salim wan nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Al-dhuhra-nya sama ya. Sekarang ini nih. Shalla fi'lun madin mabniun alal al harfil illah. Udah. Al-mu'minun fa'ilun marfu'un. Kesannya sama ya. Cuma itu bedanya. Ada pertanyaan? Illah tulisnya gimana sih? Huruf illat ya. Illat huruf ain dengan ain illat illah. Muqaddaratun dikira-kirakan. Nulisnya muqaddaratun. Sudah selesai nulisnya. Ila aina wasolna? Kita sampai mana? Alamatur raf'i bil alif. Khalas ya. Sok kita review dulu sebentar materi kita tentang alamatur raf'i. Tanda rafa ada berapa? 4. Apa saja? Dhammah, wau, alif dan nun. Yang tanda rafanya dengan dhammah apa saja? Ada berapa? 4. Isim mufrad, jama taksir, jama muannats salim dan fi'il mudhari yang apa? Yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Yaitu fi'il mudhari untuk huwa, hiya, anta, anak, nahnu. Ya. Kalau dengan fa'la yaf'ilu, taf'ilu, taf'ilu, af'ilu dan naf'ilu. Ya. Dah 4. Yang tanda rafa'nya dengan wawu. Jama' mudzakkar salim dan al-asma'ul khamsa. Apa tanda jama' mudzakkar salim? Wawu nun atau? Iya nun, apa bedanya? Wawu nun sedang rafa', iya nun sedang nasab atau jar. Nunnya itu apa? Ai iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Taib. Asmaul khamsah apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zumalin, bukan zumalin, zumalin. Syaratnya itu menjadi asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apanya? Abu, akhu, hamu, fu dan zu. Adapun ka-nya bisa diganti dengan kata lain. Syarat itu semua disebut asmaul khamsah kalau pertama idhofah bukan sebagai isim mufrad. Kalau sebagai isim mufrad al-abbu al-ja'al-abbu, nah, itu isim mufrad ya. Kedua syaratnya apa? Mufrad. Kalau jamaknya bukan seperti al-ab, apa jamaknya? Aba. Ya, dan seterusnya. Nah, itu sudah. Yang tanda rafanya dengan alif, istim tasniah saja. Hanya satu ya. Apa isim tasniah? Isim yang punya makna dua. Dua orang, dua laki-laki, dua wanita, dua kita, pokoknya dua. Apa tanda isim tasniyah? Alif nun atau ya nun. Apa bedanya? Alif nun sedang rafa, ya nun sedang nasab atau jar. Nunnya apa? Iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Dah, sampai di sana ya. Tinggal satu lagi, nun. Coba dibaca di matan Al-Ajurum ya. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil af'alil khamsah. Fil fi'lil mudhari terus idza tasala dhamiru tasniyah au dhamiru jam'i au jamir. Jamil muannas mukhattab. Nah itu yang disebut dengan af'alil khamsah. Fil fi'lil mudhari, bagi fi'il mudhari idza tasala, apabila bersambung dengan dhamir tasniyah huma ya. Terus dhamir jama', terus muannas mukhattab. Apa muannas mukhattab? Anti, terus dhamir Musanna itu ada huma, ada antuma, ini antum. Nah, dah. Kalau anda tidak, sok ulangi lagi. Wa amman nun fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari idza tasalah bihi dhamiru tasniyah. Dhamir tasniyah ada dua. Dhamir tasniyah apa? Dua. Huma dan antuma. Terus dhamirul jam'i hum dan antum dan dhamir muannats mukhatab itu anti. Nah, fi'il mudhari untuk lima dhamir ini. Huma dan antuma, ya. Terus hum, antum dan anti. Kemudian fi'il mudhari untuk lima dhamir ini disebut al-af'alul khamsah. Ya. Fi'il yang lima. Coba bikin fi'il mudhari dengan huma dari kata daraba. Daraba yad ribu. Jadi yad ribani. Yad ribani. Antumah tadribani. Ahum yad ribuna. Antum tadribuna. Anti? Nah. Yadribani tadribani yadribuna tadribuna tadribina. Fi'il mudhari hukum asalnya rafa kan? Rafa. Kalau tidak kemasukan apa-apa. Bagi fi'il mudhari dengan lima dhamir ini, tanda rafanya dengan nun. Nun, nun, nun, nun. Nah, alif ini fa'il. Wau juga fa'il. Ya. Coba i'rab yadribani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bi thubutin nun. Niyabatan anidhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-alifu alifu tasniyah. Terus mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Din, cing tadribani din. Tadribani fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi bi subutin nun niabatan 'anid dhommi li'annahu minal af'alil khamsah. Iya. Al-alifu alif. Alif tasniyah. Mabniun ala sukun. Fi mahali raf'i fa'ilun. Iya. Wal jumlatu udah. Udah. Yadribuna. Yadribuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi bi thubutun thubutin nun niabatan 'ani dhammi al-wawu li'annahu li'annahu al-af'al minal minal af'alil khamsah. Ya. Al-wawu wawul jam'i wawul jama'ah wawul jama'ah niabah mabniun ala sukun. fi mahali raf'i fa'ilun. Iya. Ya, wawunya waw jamak, mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il. Fa'il. Ini juga sama ya, ke bawah, ke bawahnya sama ya. Sekarang kita terapkan di dalam kalimat. Contoh umpamanya, para murid sedang belajar ilmu nahu di masjid. Bolehlah, at-tullabu yadrusuna ilmu nahu fi at-tullabu yadrusuna ilman nahwi fil masjid. I'rab at-tullabu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Talib. At-talib jamaknya tulab. Yadrusuna fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bithubutin nun niyabatan anil dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniyun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Terus mamimu kenapa? Ilma maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi airihi wa huwa mudhaf. An-nahwi mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi airi. Fir masjidnya jar majrur ya. Dua orang guru sedang mengajar dua orang murid di dua kelas. Dua orang ustaz. Al ustadzani ya. Terus ya terusannya belajar yudarris atau boleh yu'anlim. Yudarrisani dua orang murid. Di dua kelas. Al-ustadhani yudarrisani talibaini fil faslaini. Ada berapa isim tasniah? Tiga, mana saja? Al-ustadhani talibaini faslaini. Kalau yudarrisani apa? Fil mudhari. Ya. I'rab al-ustadhani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammi li'annahu ismu tasniyah. Ismu tasniyah. Terus wan-nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Yudarrisani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bithubutin nun niyabatan anid dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus wal alif alifut tasniyah mabniun ala sukun fi mahali rafi fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali rafi khabarul mubtada. Ya, ini alif nun, alif nun. Ini isim tasniyah, ini mah af'alul khamsah. Alif di sini apa? Tanda rofa. Alif di sini apa? Fa'il. Nun di sini apa? Iwadun anitan, pengganti tanwin pada isim. Nun di sini apa? Tanda rofa. Jadi bedanya isim tasniah dengan af'al khamsah, walaupun sama ya, alif nun, beda alifnya dengan nunnya ya, jangan terbalik. Terus at-talibaini maf'ulun bih tansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi. Kan tanda asal nasab fathah niabatan anil dhammi li'annahu li'annahu isim tasniyah atau musanna. Terus wanunu iwadun anit tanwin fil imsun fath. Aliyahnya kan sudah tadi, yaitu tanda nasab. Tanda nasabnya dengan iya karena isim tasniyah. Fil faslaini fi al faslaini majrurun bil fi wa alamatu jarrihi al ya'u niabatan anil kasri li annahu isim tasniyah wa nun iwadun anit tanwin fil imsun. At-talibaini dengan al-faslaini sama tidak? Sama isim tasniyahnya. Kedudukannya sama apa tidak? Beda. Kalau at-talibaini kedudukannya sedang nasab. Kenapa nasab? Mafulun bi. Kalau ini sedang jar. Kenapa jar? Ada fi, ya. Ada dua yang sama, satu yang beda. Antara ini dengan ini. Apa dua yang sama? Dua-duanya isim tasniyah, dua-duanya tanda nasabnya dengan iya. Apa yang beda? Kedudukan ini mah nasab karena dia mafulun bih, ini mah jar karena ada fi. Ya. Fahim tum? Ganti dengan anti. Seumpamana kamu, hei anti, sedang menulis pelajaran. Anti taktubina. Ad-darsa. Anti taktubina ya. Tak tu bina ad-darsa. Coba anti. Anti. Jangan mubtada'un langsung atuh. Domirun munfasilun. Terus mabniun alal kasri. Terus fi mahalli raf'i mubtada. Ya. Anti domirun munfasil. Domir munfasil. Mabniun al-kasri. Mabni kasroh. Karena anti ya. Fi mahali raf yang di tempat rafa sebagai mubtada. Dia mubtada. Mabni ya. Mabni karena dia isim domir. Isim domir mabni. Jadi walaupun mubtada tidak jadi antu. Enggak. Tetap anti ya. Anti taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bi tsubutin nun niyabatan ani dhammi li'annahu mil afal sabra. Coba sekarang umpamanya antum, kalian sedang duduk di atas beberapa kursi. Antum apa? Ya apa tak? Tak, kalau untuk antum tak. Kalau ya jelisimu untuk hum tajlisuna, ya. Tajlisuna alal karosi, jama dari kursi. Coba irob. Antum dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada. Terus tajlisuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu anyabatat anidhammi li'annahu minal af'al khamsa. Terus wal wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabarul mubtada, ya. Kalau alal kursinya jar dan majrur, ya. Fahim tum? Dengan demikian bereslah seluruh tanda-tanda rofa, ya. Yuk kita review lagi dari awal tanda-tanda rofa, ya. Walil raf'i arba'u alamat ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Terus fa amma ad-dhammatu fatakunu alamata lir raf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufrad wa jam'i taksir wajam ilmu annasi salim wal fi'lil mudhari illadhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Cing terjemahkan. Bagi rafa ada empat tanda. Dhammah, wawu, alif dan nun. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda bagi rafa di empat tempat: isim mufrad, jama taksir, jama mu'annas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu pun. Yaitu fi'il mudhari untuk apa saja? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Lima, ya. Tapi lima ini tidak disebut dengan istilah asmaul khamsah, enggak. Tidak mentang-mentang lima, enggak, ya. Asmaul khamsah khusus untuk yang kita sedang bahas sekarang. Terus wa ammal wawu fatakunu alamata lirafi fi maudhi'aini. Apa artinya? Adapun wawu maka dia menjadi tanda bagi rafa di dua tempat. Fil jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah. Dalam jama' mudzakkar salim dan dalam asma'ul khamsah. Udah. Terus wa ammal alifu fatakunu alamata lil raf'i fil tasniyatil khassah. Adapun alif maka dia menjadi tanda bagi rafa hanya di dalam isim tasniyah saja. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari illadhi idza tasala bihi dhamirut tasniyah wa dhamirul jam'i dhamir muannas mukhattab. 5. Jadi ini 5 itu 5 berapa? 10 ya, 10. Ah, sisanya kemana tuh? Antunna. Ya. 92 kan? Semua dhamir ada berapa? 14. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Berapa itu? 14. Yang sudah 10 ya? 2 lagi gimana? Coba. Untuk yang dhamir fil mudhari yang tanda rafa dengan dhammah kurang tulis. Oh iya, huma. Humanya ada 2 ya. Huma ada 2 ya, betul. Dan antuma. Antuma dan huma ada 2 ya. Berarti yang belum kesebut ini. Hunna dan antunna. Ini kita sudah pernah bahas kan? Fi'il mudhari-nya sudah. Umpamanya untuk hunna, para wanita sedang apa ya? Gosip gitu. Sudah. Para wanita sedang menghafalkan Al-Qur'an di madrasah umpamanya. Para wanita salihah aja ya. Dan itu salihah mah tarangaos. As-salihatu ya. As-salihatu sedang menghafal Al-Qur'an. Yahfadna Al-Qur'ana fi madrasah. Di sekolah. Ha. Yahfadna. Coba ya, baca. As-salihatu yahfadna al-Qur'ana fil madrasati. Coba ya Rab. As-salihatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Ya. Terus yahfadna. Hati-hati. Fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un marfu'un. Terus enggak tahu kan? Ah, fi'lun mudhari'un ya. Fi'lun mudhari'un yahfadna. Fi'lun mudhari'un mabniyun ala apa coba? Ala sukun litisalihi bin nunin niswa. Pernah kan? Ya. Terus wan nun niswah mabniyun ala al-fathi fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Pernah kan ya? Jadi fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Kenapa mabni? Terangkan. Litisolihi bidun niswah. Antunna juga sama seperti itu ya. Kalau antunna bedanya apa? Kalian para wanita sedang menghafal Quran. Antunna tahfadna. Sama begitu. Dengan demikian selesailah sudah seluruh tanda-tanda rafa. Jadi tanda rafa ada apa? 4. Dhammah, waw, alif, nun. Yang tanda rafanya dengan dhammah? Isim mufrad, jama' taksir, jama' mana salim. Dan fi'il mudhari'. Yang dengan waw? Jama mudzakkar salim asmaul khamsa. Alif. Tasniyah. Nun. Al af'alul khamsa. Antum bisa bikin diagram di mana? Di kertas, tempel di kamar sebelum tidur, ditatap. Ya. Ditatap semuanya. Nah, kasih contoh-contoh nanti. Kreatif sebagai kesimpulan dari pelajaran kita 6 bulan. Alamatur raf'i gitu kan? Tanda rafa. Pertama apa? Dhammah. Kedua? Wawu. Tiga? Alif. Keempat? Nun. Nah, terus diginiin nih. Seret gitu. Yang tandanya dengan dhammah. Apa saja? Isim? Mufrad satu ya. Terus kasih contoh apa? Ya. Yang kedua, jamak taksir. Kasih contoh apa? Tiga, jamak muannats salim. Terus empat apa? Wawu juga begitu. Wawu apa? Jamak muzakkar salim. Asmaul khamsah. Dua, al asmaul khamsah. Nah begitu. Terus ini dengan contoh-contoh. Ternyata 6 bulan itu sedikit, cuma segini kita ngomong ya. Gitu. Ada pertanyaan? Fi su'al aya patarasan. Jamaah. Penulisannya jamaah. Al jamaah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, PR. PR-nya buat diagram seperti ini dengan contoh-contohnya. Ya, yang bagus. Bila perlu pakai garis dan huruf yang beda warna. Kumaha we lah ya. Buat diagram yang bagus. Dinilai enggak? Dinilai ya tuh. Masuk kan ke nilai ujian akhir? Masuk. Yang kreatif. Yuk baca sekarang alamatun nasbi ya. Lin nasbi khamsu alamat. Apa artinya? Bagi nasab ada 5 tanda. Al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal ya'u wa hadfun nun ya. Alamatun nasab ada 5. Pertama alif. Kedua pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, dan yang kelima hadfun nun. Ha. 5 tanda nasab, lebih banyak daripada tanda rofa, hanya 1 bedanya. Kalau itu 4, ini 5. Walin nasbi khamsu alamatin wahia al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun, tan membuang nun. Teruskan. wa ammal fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'a. Apa artinya? Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat. Apa saja? Fil ismil mufrad, wa jam'i taksir, wal fi'lil mudhari idat dakhala 'alaiha nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Adapun alif, fathah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di dalam pertama isim mufrad, yang kedua jama taksir, dan yang ketiga fi'il mudhari kalau kemasukan huruf yang menasabkan dan tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Hanya tiga. Kalau kita bicara tentang nasab, berarti kita akan menggunakan apa coba? Yang nasab apa? Maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih. Kita baru tahu yang nasab itu hanya satu, yaitu dua. Satu lagi apa? Apa satu lagi? Amama waro'a. Dharab apa? Zaman atau makan. Ya. Isim mufrad. Contoh. Saya sedang membaca buku. Sebuah buku. Ana aqra'u alkitaba. Coba baca. Ana aqra'ul kitab. Babi bu. Ba. Coba ya Rob. Ana. Domirun munfasilun. Mabniun ala sukun. Fi mahali raf'i mubtada'un. Terus. Aqra'u. Fi'lun mudari'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawaz afihi wujuban wa taqdiruhu ana. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khobar mubtada al-kitaba mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad. Karena dia isim mufrad. Sekarang tambah li'annahu ismul mufrad. Nanti setiap kali ada penambahan, ada penambahan i'rab tuh. Ya, ada penambahan bayan atau penjelasan. Nah, jadi contoh yang isi mufrad adalah al-kitaba. Ya. Contoh lain. Saya sedang menulis sebuah surat. Ana aktubu ar-risalata, ya. Tadi itu kenapa? Maf'ulun bih. Saya membeli sebuah pulpen. Ana ashtari al-qalama atau qalaman. Qalaman, ya. Saya makan sebuah kurma. Ana akulu at-tamrata, ya, tamrata atau buang alif lamnya. Tamrotan, ya, tamrotan. Nah, itu. Itulah isim mufrad. Jamak taksir. Jamak taksir. Kedua jamak taksir. Juga sering ya. Contoh. Saya sudah membaca beberapa buah kitab. Ana? Sudah membaca. Qara? Qara? Untuk anak. Qara tu. Terus? Al-kutuba. Ana qara'tul kutuba. Ya. Baca? Ana qara'tul kutuba. Ana? Dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali rafi mubtada. Qara'tu fi'lun madin mabniun ala sukun, mabniun ala sukun. Kenapa mabniun ala sukun? Litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Masih ingat enggak? Karena bersambung dengan domir rafa yang berharokat. Sekali lagi, qara'tu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Sekarang tu'nya. Dhamiru raf'in mutaharrikun mabniun ala dhammi. Terus fi mahali rafi fa'ilun. Terus itu tu. Wal jumlatu min al fi'il wal fa'il fi mahali rafi khabar mubtada. Al kutuba maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu jam'ut taksir. Saya sedang melihat para ustaz. Sedang. Saya telah atau sedang tadi? Sedang. Saya sedang memandang para ustaz. Ana anduru. Kalau anduru ketang pakai ila ya. Ana anduru ilal asatidah. Aku telah melihat para ustaz. Jangan pakai nadhar ro'a. Saya telah melihat para ustaz. Naro'aitul asatidata, ya. Jamak dari ustaz al asatidata. Walaupun laki-laki. Beda. Jamak dari ustaz ya. Kalau untuk akhwat ustazah, jamaknya ustazat. Jamak mana salim. Saya sedang menasihati murid-murid. Ansohu. Ana ansohu murid-murid. At-talamidha. Ya. Faham tu? Ada pertanyaan? Ya. Cukup sampai di sini aja pagi hari ini. Kita akan jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.